Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدُ إِخْوَاتِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ الْكِرَامِ رَحِمَانِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmatnya semata Allah masih mudahkan kita untuk terus bertakarub kepadanya, menambah amal-amal yang dicintai dan diridhoinya dalam rangka untuk kita bertaabud kepadanya. Semuanya hanyalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling pokok taufik untuk istiqomah di atas iman, di atas Islam dan juga ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan taufik tersebut kita terdorong untuk mencari upaya agar bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal taqarrub yang paling mudah untuk mendekatkan kepada Allah dan juga kepada jannahnya adalah thalabul ilmi. Maka nikmat thalabul ilmi, taufik untuk istiqomah di atasnya, merupakan kenikmatan yang menjadikan hati seorang hamba hidup, menjadikan hati seorang hamba benar-benar rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada keimanan dan benci kepada kekufuran. Dan itu merupakan tanda seseorang bisa merasakan lezatnya iman. Karena orang itu dikatakan bisa merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman, manisnya iman adalah ketika di antara sifatnya itu mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang paling tinggi, sehingga terdorong untuk terus berdekatan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka thalabul ilmi merupakan jalannya orang-orang yang paling sangat ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalannya para ulama, para imam umat ini mesti mereka dah melalui thalabul ilmi. Tidak pernah meninggalkan thalabul ilmi walaupun mereka sudah mencapai tingkat keimaman yang tinggi. Keimaman yang enggak ada keraguan padanya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai setua itu masih terus menenteng sandalnya untuk berlari-lari hadir di majelis seorang ahli hadis. Merupakan pertanda bahwa memang thalabul ilmi itu sesuatu yang membuat hati seorang hamba itu benar-benar cinta, benar-benar senang kepada ilmu, benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang thalabul ilmi adalah orang yang benar-benar rindu kepada Allah untuk berjumpa dengannya, rindu kepada surga untuk bisa segera melihatnya, memandangnya, bahkan memasukinya adalah orang-orang yang mengenal ilmu. Karena itulah ilmu dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat yang memudahkan orang menempuh jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong di antara orang-orang yang Allah pilih untuk istiqomah dengan talabul ilmi ini, dan Allah pilihkan untuk kita ulama-ulama rabbani yang memang membimbing umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan ulama-ulama su, ulama-ulama yang menyimpang, yang membawa umat kepada kesesatan. Akhwatu akhwati fillah, wafaqni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Insyaallah bi'aunillah kita lanjutkan pelajaran kita dari muhadharah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah dengan tema Mahiyah Salafiyah, yang sudah ditulis dalam sebuah risalah dengan judul yang sama. Hari ini kita masuki, masih melanjutkan pasal hukum mengikuti salaf dan berintisab, menisbatkan diri kepada salaf. Nah, ini saya seorang salafi, akidah saya salafiyah, manhaj saya salafi, yakni menisbatkan kepada salaf. Ini bagaimana hukumnya? Setelah kita baca hukum mengikuti salaf adalah wajib, dalam dalil-dalil yang sangat banyak telah kita baca dibawakan oleh beliau, bahkan penjelasan para ulama salaf yang terdahulu tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf ini, maka kalau menisbatkan diri dengan atau kepada manhaj salaf itu bagaimana? Kata beliau, wa amal intisabu ilaiha faakul. Adapun seseorang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, akidah salafiyah, maka saya katakan, kata beliau, qad alimta ayyuhal muwaffaq anna tiba'a sabilil mu'minin nasalafi salih minasalifi almadin wajibun wa alaihi fal intisabu ilaihim syarafun wa izzun laka. Setelah kita ketahui, wahai saudara-saudara yang diberi taufik oleh Allah SWT, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukmin dari kalangan salaf yang mendahului kita, yang telah berlalu mendahului kita di awal-awal generasi umat ini, mengikuti mereka adalah wajib. Setelah kita baca dalil-dalilnya, sangat banyak dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Wa alaihi, atas dasar ini, maka menisbatkan diri kepada mereka, agama kita dinisbatkan kepada mereka, saya adalah pengikut salaf. Agama saya atau faham agama saya adalah salafi. Nisbat kepada mereka adalah syarafun, kemuliaan. Wa'izzun, dan kebanggaan, kebesaran. Nama salaf, nama salafi, ini nama kemuliaan. Bagaimana tidak? Sedangkan salaf umat ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji oleh Allah, direkomendasi oleh Allah, dijamin mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salaf umat ini, para sahabat. Maka menisbatkan diri kepada mereka dalam arti ngikuti manhaj mereka adalah suatu kemuliaan, suatu kebanggaan. Karena itu nama salaf atau nama sunni atau ahlus sunnah itu, walaupun orang-orangnya itu tidak mengikuti manhaj salaf, mereka pakai nama salafi juga. Walaupun mereka adalah orang-orang yang menolak prinsip-prinsip salaf, mereka pakai nama salafi. Kadang-kadang kalau kita buka link salafi, kajian salafi Semarang, kajian salafi Solo. Kadang yang kita dapati bukan dari salaf. Kenapa? Mereka juga ikut pakai nama salafi, nama salaf. Kemuliaan nama ini. Juga nama sunni, ahlu sunnah. Ini nama yang orang yang tentunya menisbatkan diri kepadanya adalah pengikut sunnah, anti bid'ah. Namanya aja sunni, ahlu sunnah. Lawannya adalah bid'ah. Maka orang-orang yang ngerti faham bid'ah, menghidupkan amal-amal bid'ah pun pakai nama ahlu sunnah. Karena nama-nama nisbat kepada Rasul, nisbat kepada sahabat, nama kemuliaan, kebanggaan. Maka jangan heran, jangan terkecoh. Walaupun ada orang pakai atau kajian pakai nama istilah salafi atau salaf, tapi kenali siapa mereka. Bedakan dengan salaf umat ini, bedakan dengan para sahabat, dengan para tabi'in. Mesti ada sisi bedanya. Kalau mereka adalah orang-orang yang hanya sekedar pasang label salaf saja, mesti ada bedanya. Karena itu salafi itu nama kemuliaan. Enggak perlu kita ragu, enggak perlu malu, enggak perlu merasa rendah dengan pakai nama salaf atau salafi. Itu kebanggaan. Orang-orang pengen disebut pakai istilah salaf yang faham kemuliaan ini. Orang-orang pengen disebut dengan nama sunni atau ahlu sunnah yang faham kemuliaan nama ini. Berkata al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih wa taza ilaih, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, tidak ada celah bagi orang yang menampakkan madhab salaf. Demikian pula menisbatkan diri kepada madhab salaf, enggak ada celahnya, enggak ada aibnya, enggak ada yang perlu dimalukan. Karena itu kemuliaan. Bahkan wajib untuk diterima berdasarkan kesepakatan para ulama. Orang ngaku dirinya salafi wajib diterima. Artinya dia berikrar untuk mengikuti pemahaman salaf. Maka sesungguhnya madhab salaf itu tidak ada lain kecuali hak. Madhabnya Rasul dan para sahabat, enggak ada lain. Enggak ada lain. Itu madhabnya, manhajnya. Jangan dinilai dengan personalnya. Kalau orang-orangnya kadang ada oknum, ada oknum yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Tetapi manhaj salaf yang hak, yang datang dari Allah dan Rasulnya, diamalkan Rasul dan para sahabat, ini hak, enggak ada keraguan padanya. Maka wajib kita nisbat ngikuti manhaj salaf dan tidak mengapa nisbat kepada mereka. Walau ta'amalta ayuhal muhibbu fi wasayil a'immah la wajadta anahum yusuna bittibai waluzumi sabli salafi salih radhiyallahu ajma'in wa yanhauna an mujanabatihi. Kalau kita perhatikan ayul muhib, saudara yang saya cintai, kita perhatikan wasiat-wasiat para imam, bukan sekedar wasiatnya para ustaz, tapi para imam. Bukan sekedar para ulama zaman ini, imam zaman dahulu. Niscaya kita dapati bahwa mereka berwasiat untuk kita semuanya ittiba jalannya salafus saleh. Menetapi jalannya salafus saleh, jangan belak-belok. Dan mereka melarang dari menyelisihi jalan tersebut, menjauhi jalan tersebut. Mesti ulama di zaman kapanpun yang mereka itu istiqomah di atas jalannya sahabat, mesti mereka adalah akan berwasiat untuk kita itu ngikuti jalan para sahabat, jalan salaf. Min dalika di antaranya adalah pertama perkataan Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahli Syam, imamnya penduduk Syam. Imam Auza'i salah seorang rawi dalam hadis dalam Sahih Muslim. Artinya berarti masanya itu sebelum masa Imam Muslim. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu untuk teguh di atas sunnah. Ini wasiat pertama. Menggambarkan bahwa untuk istiqomah di atas sunnah butuh kesabaran. Menghadapi berbagai hal yang membutuhkan kesabaran. Kata beliau, isbir nafsaka ala sunnah. Ini di masa itu. Di masa abad-abad kedua. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah di mana kaum itu berhenti. Siapa yang maksud kaum? Yakni sahabat. Berhentilah di mana para sahabat berhenti. Kalau sahabat berhenti di situ, jangan maju. Jangan melanggar, jangan melangkah kalau sahabat berhenti. Berhenti di situ. Sahabat tidak sampai membahas masalah itu, dah jangan bahas. Sahabat tidak mengamalkan amal itu, dah jangan mengamalkan. Berhenti di situ. Waqul bima qalu, dan ucapkan dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, ini perkataan dalam agama ini mengikuti perkataan sahabat. Apa yang mereka ucapkan kita ucapkan. Waqufa amma kaffu, dan tahan dirilah dari apa yang mereka menahan diri mereka. Mereka menahan diri dari perbuatan-perbuatan, dari akidah-akidah, dari pembicaraan-pembicaraan, ya sudah, kita pun menahan diri. Tidak melampauinya. Wasluk sabila salafika soleh, lalu kata beliau, dan tempuhlah jalannya salafmu yang soleh. Ini wasiat. Jadi kata salaf, ini bukan hanya muncul zaman ini, di zaman abad kedua sudah istilah salaf itu dipakai terus. Ikutilah salaf. Kata ini bukan muncul di zaman ini. Muncul sejak zaman para tabi'in. Para tabi'ut tabi'in, para imamul huda. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Sesungguhnya jalannya salafus salih itu melapangi kamu. Apa yang melapangi mereka? Yani kamu lapang dengan jalan salafus salih itu. Karena jalan ini bagi mereka lapang. Tidak kurang, tidak sempit jalan mereka. Jalan para salafus salih itu bagi mereka tidak ada kurangnya, tidak sempit, tidak berdesak-desakan. Jalan yang lapang, yang luas, dan sampai kepada al-haq. Jalan al-haq. Maka ini wasiat Al-Imam Al-Auza'i yang menunjukkan bahwa wasiat untuk ittiba salafus soleh itu sudah benar-benar ada berabad-abad yang lalu. Ini dibawakan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, kitab beliau Asy-Syari'ah. Wa qala aidan, juga Imam Al-Auza'i mengatakan, alaika bi athari salafi wa in rafadaka an-nas. Wajib bagimu untuk menekuni jejaknya salaf. Walaupun manusia menolakmu, orang tidak suka kamu dengan kamu mengikuti jejaknya salaf, jangan peduli. Tetap ikuti jejaknya salaf. Wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in yakhrafu lakal qaul. Dan jauhi olehmu pendapat-pendapat orang, ide-ide orang, walaupun mereka menghiasi ucapan mereka dengan polesan-polesan yang memperindah tampilannya. Hati-hati, itu cuma pendapat orang. Maka pendapat siapa saja ditimbang dengan manhaj salaf. Ada orang berucap demikian, walaupun imam siapapun, timbang cocok gak dengan manhaj salaf. Apalagi yang itu bukan para ulama, bukan imam, semuanya ditimbang dengan manhaj salaf. Maka terkadang seorang terkecoh oleh ucapan orang yang nampak memukau, nampak membawakan dalil-dalil, padahal dia maukan untuk membawa dalil kepada apa yang ia inginkan semaunya. Dalil dibawa, tetapi dengan tujuan untuk mendukung penyimpangan, tentunya dengan menyimpangkan makna dalil. Maka wajib kita waspada dari orang yang demikian. Fa innal amra yanjali hina yanjali. Sesungguhnya urusan agama ini nampak ketika nampak, ini jelas kebenaran itu jelas. Wa anta minhu ala tariqin mustaqim, dan kamu ketika itu berada di jalan yang lurus ketika nampak jelas kebenaran, ketika kita mengikuti manhaj salaf, jelas kebenaran dengan mengikuti manhaj salaf. Enggak perlu pakai melintir-lintir dalil, enggak perlu pakai memaksa-maksa dalil untuk sesuai dengan pendapat, enggak perlu. Apa yang datang dari salaf itu sudah merupakan bentuk penjelasan dan pengamalan dalil, sehingga dengan ittiba mereka adalah ittiba jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat dari Imam Uza'i juga, tetap kita diperintah untuk menetapi asar jejaknya salaf walaupun orang menolak. Maka ini juga menggambarkan bahwa manhaj salaf itu banyak orang yang menolaknya. Banyak, bukan cuma sekarang. Bukan cuma sekarang. Yang ketiga, berkata Al-Imam Abu Usman Ismail As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Akidahnya para salaf judulnya, yang mereka adalah Ashabul Hadis, pengikut hadis. Beliau Imam Abu Usman As-Sabuni mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah wa yaqtaduna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladzina hum kan nujum, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti nabi, meneladani nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang sahabat nabi itu mereka itu seperti bintang-bintang di langit. Bintang sejak zaman dahulu digunakan oleh manusia sebagai petunjuk arah. Orang di lautan bisa pulang dari tempat yang jauh dari daratan. Karena apa? Petunjuk bintang. Melalui petunjuk bintang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat itu posisinya seperti bintang sebagai penunjuk arah. Wa yaqtaduna bi salafi sholihin min a'imati din wa ulama'il muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah mereka meneladani para salafus sholih dari kalangan imam-imamnya agama ini dan ulama-ulama kaum muslimin. Itu ikutan mereka. Imamnya sejak zaman para tabi'in, imam sejak zaman tabi'ut tabi'in sampai pada masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang berikutnya. Itu ikutan para sunni salafi. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad dinil matin. Dan ahlu sunnah wal jamaah salafiyun berpegang teguh dengan apa yang mereka pegangi daripada agama yang kuat ini, yang dipegangi sama dalam memahami, sama mengikuti mereka dalam meyakini akidah-akidah, sama yang diyakini, sama akidah mereka dalam beramal ibadah, sama mengikuti mereka. Tidak perlu munculkan perkara-perkara baru dalam ibadah, tidak butuh. wal haqqil mubin, dan berpegang teguh dengan orang-orang yang berpegang dengan pegangan berupa al-haq yang nyata. Yang keempat, berkata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, imam yang hidup di masa sekitar abad keempat, mula alam, beliau mengatakan dalam Syarhus Sunnah, wal asas alladhi tubna alaihil jama'atu wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahum ahlus sunnati wal jama'ati faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'a wa kullu bid'atin dhalalah. Dan asas yang jamaah kaum muslimin dibangun di atasnya, asasnya adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar pijakannya untuk membangun jamaah itu adalah ngikuti jamaahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, wahum ahlus sunnati wal jamaati. Para sahabat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki, enggak ada keraguan padanya. Bukan pengaku-ngakuan, dan enggak butuh ngaku-ngaku seorang atau golongan sahabat. Mereka adalah orang yang wajib dipersaksikan bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang di masa ini atau sebelum ini atau setelah ini ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tinggal diukur dengan keadaan para sahabat, cocok apa enggak. Kalau tidak, maka perlu diteliti pengakuannya. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'a. Siapa yang tidak mengambil agamanya dari sahabat, berarti dia telah sesat dan mengada-adakan bid'ah. Agamanya tidak ada pada para sahabat, mungkin yang berupa akidah, mungkin yang berupa amalan ibadah, mungkin yang berupa dakwah, jihad, tidak ada pada para sahabat, enggak pernah diamalkan sahabat, enggak pernah diyakini akidah itu oleh sahabat. Berarti dia telah membuat bid'ah dan sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat, kata Al-Imam Al-Barbahari. Maka jelas sekali perkataan para imam zaman dahulu agar kita menisbatkan diri kita, faham agama kita, kepada manhaj salafus salih. Wa ahtimul maqama bi kalamin hasanin matinin li syekhina al-alamah Zaid bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan saya akhiri pembicaraan masalah ini dengan perkataan yang bagus, yang kokoh dari Asy-Syaikh Al-Alamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin, yang sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang yang bertanya dengan pertanyaan yang panjang. Wa awaluhu, awal pertanyaannya mengatakan, ya kulul ba'du, sebagian orang mengatakan, limada nataqallabu bisalafiyah walimada la yuqalu al-muhammadiyah nisbatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ila akhir soal. Awal pertanyaannya, sebagian orang mengatakan, kenapa kita memakai julukan salafiyah, memakai nama salafiyah, kenapa kita tidak mengatakan nama Muhammadiyah saja, nisbat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya Muhammad bin Abdillah, kenapa enggak pakai nama Muhammadiyah, kok pakainya salafiyah? Sampai akhir pertanyaan. Fajaba hafidhahullahu wa ra'ah biqalihi, maka beliau Syekh Zaid bin Hadil Khalil menjawab dengan perkataannya, naqulu lahu, kita katakan kepadanya, inna tiradoka ala man adhara madhabas salafis soleh wantama ilahi batilun. Sesungguhnya protesmu, ketidakterimaanmu kepada orang yang menampakkan madhab salafus soleh, orang yang menisbatkan diri kepadanya, protesmu ini batil. Kau enggak terima pakai nama salaf, ini batil. Walhamdulillah ala hadza al-i'tirad huwa, dan yang membawamu, mendorongmu untuk protes ini adalah imma jahlukal fadhi bisalafi as-sahihah. Bisa jadi karena kebodohanmu, kefahamanmu tentang salafiyah yang sahihah. Bisa jadi karena kamu tidak paham salafiyah itu apa, kenapa kamu tidak suka pakai nama salaf. Bisa jadi kamu tidak paham apa itu salafiyah. Wa salafiyin hamlatil kitab wa sunnah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kamu tidak paham salafiyin itu siapa. Salafiyin adalah orang-orang yang menerima pemahaman Alkitab wa sunnah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salafiyin. Wa man kana ala nahji min aimatil ilmi wad da'wati, dan juga siapa-siapa yang berjalan di atas jalannya para sahabat dari kalangan para imamnya umat ini, imam dakwah dari generasi mufadalah, generasi yang utama, al-mashhudu lahum bil khairiyah, yang dipersaksikan dengan kebaikan sebagai generasi terbaik, sebagai kurun terbaik. Mereka itu yang dimaksud salaf. Kalau kamu faham itu, mestinya kamu enggak benci, enggak protes orang pakai nama salaf. Kenapa? Ngikuti pemahaman orang-orang yang bersama sahabat dalam pemahamannya. Ini yang pertama yang membuat seseorang itu kurang suka, protes, menolak istilah manhaj salaf. Atau memang benci faham salaf karena enggak faham salaf itu apa. Kalau faham salaf itu adalah tiada lain cuma menghidupkan kembali fahamnya para sahabat, atau mewarisi dari kurun ke kurun, generasi ke generasi, fahamnya para sahabat, para tabi'in. Kalau faham itu, maka orang enggak benci. Tapi karena enggak faham, ini yang menjadikan orang benci. Ini yang pertama. Wa imma annaka turidu an tulabbisa ala tulabil ilmi anna salafiyah ma hiya ila hizbun au munadzamatun. Atau mungkin kemungkinan kedua, bisa jadi kamu menginginkan untuk mengkaburkan para thalabul ilmi. Kamu ingin mengkaburkan permasalahan kepada para thalabul ilmi, bahwa kamu katakan salafiyah itu tiada lainnya hanyalah hizb, kelompok, sekte, au munadzamah, atau organisasi. Mungkin kamu ingin menggambarkan salaf, salafi, salafiyah itu cuma kelompok di antara kelompok-kelompok yang ada, sekte di antara sekte-sekte yang ada, atau organisasi yang ada pemimpin tertingginya, ada tandem-tandemnya, aturan-aturan organisasi. Kamu ingin gambarkan seperti itu mungkin ketika menggambarkan kebencian kepada salaf. As-Sasaha Muhammad ibn Abdul Wahab, kamu gambarkan bahwa madhab salaf itu hanyalah madhab yang dibangun oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin kamu ingin gambarkan seperti itu. Jadi salafi tiada lain adalah wahabi menurut yang kamu katakan. Ini yang kedua alasannya, ingin mencoreng nama salaf dan mencoreng nama Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dengan menggambarkan itu cuma kelompok, cuma sekte, pemahaman baru sebagaimana faham-faham yang lain seperti faham ikhwani yang baru muncul, dimunculkan oleh Hasan al-Banna, seperti faham takhriri yang baru dimunculkan oleh Taqiyuddin Nabhani, seperti faham tablighi yang dimunculkan oleh Muhammad Ilyas atau yang semisalnya. Maka kamu ingin menggambarkan salafi ini adalah wahabi yang dimunculkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal telah kita baca keterangannya. Manhaj salaf ini sudah diajarkan, diwasiatkan oleh para imam-imam yang jauh masanya dari Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga Imam Muhammad bin Abdul Wahab tiada lain hanyalah mewarisi apa yang datang dari para imam, dari para sahabat yang sebelumnya. Tidak ada lain. Maka kalau orang itu mau jujur membaca karya-karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada lain bahwa faham yang dibawakan itu adalah fahamnya para sahabat, para imam zaman dahulu. Tidak ada lain. Akan tetapi karena ketidakjujuran yang ada pada mereka, karena mereka khawatir fahamnya yang menyimpang ini akan difahami oleh umat, karena menyebutnya dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajak kepada tauhid dan sunnah, maka mereka membuat momok nama Wahabi. Ini suatu kelompok, suatu faham. Nah, ini kemudian kedua, orang itu kenapa tidak suka atau protes dengan nama salafi. Pertama, karena tidak faham salafi itu apa, manhaj salafi itu apa, tidak faham. Yang kedua, memang maunya untuk mencoreng nama salaf. Nah, sehingga mereka kadang menjuluki dengan salafi wahabi, disingkat dengan sawabi atau yang semisalnya. Dan kata atau julukan wahabi itu juga mereka berikan kepada kaum khawarij yang meledakkan bom di mana-mana, juga mereka juluki wahabi. Juga roja'iyun yang mereka adalah hisbiyun di masa ini juga dijuluki dengan wahabi. Sehingga mereka sendiri, kata wahabi sendiri tidak paham. Kalau mereka menisbatkan nama wahabi kepada kelompok-kelompok khawaris teroris yang melakukan peledakan-peledakan, pemberontakan-pemberontakan, pembunuhan kepada kaum muslimin, jelas penisbatan yang salah. Mereka dijuluki wahabi juga tidak benar, tidak cocok dengan fahamnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau melangkah juluki roja'iyun itu sebagai wahabi juga salah, karena Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kepada tauhid dan sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah, menjauhi ahli bid'ah. Tapi mereka tidak. Mereka tidak mentahdir, anti tahdir mereka. Maka juga tidak tepat kata wahabi untuk mereka. Sehingga mereka-mereka yang menjuluki salafi dengan wahabi sendiri tidak faham makna wahabi sendiri. Tidak faham ajaran Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, sehingga itu di antara dua sebab orang itu benci nama salaf. Fayajibu ayustaba'ada walayzuzul intisabu ilaihi, sehingga mereka menggambarkan wajib nama salaf itu dijauhi, tidak boleh menyebutkan diri dengan nama salaf, tidak boleh kata mereka. Maka kata Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Mudakhali wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin ayyun kira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Yang hak bahwasanya tidak boleh seorang pun mengingkari orang yang menamai diri dengan salafi atau nisbat kepada manhaj salaf. Tidak boleh. Karena ini justru wajib mengikuti manhaj salaf. Kok diingkari? Apa jeleknya salaf? Salahnya salaf apa pakai nama salafi? Salaf adalah para sahabat. Adalah para tabi'in. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jeleknya pakai nama salaf? Justru kebanggaan, kemuliaan. Faman qala ana salafiyyu wa aqidati salafiyyah la yasihu ayyu aba. Maka kalau ada orang mengatakan saya salafi, akidahku salafiyah, tidak benar untuk dicela orang semacam ini. Tidak boleh dicela. Karena ini pengakuan yang benar. Ya, ini pengakuan dalam rangka untuk mengikuti manhajnya para salaf. Ini benar sekali. Tidak ada salahnya. Tidak ada aibnya. Bahkan Raja Fahad bin Su'ud pun menulis dengan tulisan yang besar, ana salafi, manhaji salafi, atau yang semisal itu. Raja Fahad bangga dengan perkataan semisal itu, tulis besar di salah satu jalan semacam itu. Maka nama salafi itu nama kemuliaan, tidak pantas untuk dicela. Bal yajibu qablu zalika minhu bittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan wajib untuk diterima kalau ada orang menamai diri dengan salafi, misalnya menisbatkan diri dengan salafi seorang namanya Abdurrahman, Abdurrahman as-Salafi. Wajib diterima karena berusaha mengikuti manhaj salaf kalau dia benar-benar di atas manhaj salaf. Bukan sekedar pengakuan. Wajib diterima berdasarkan kesepakatan ulama ar-rabbaniyin, ulama yang sebenarnya. Ulama yang benar-benar di atas jalan Rasulullah dan para sahabat. Sepakat nama salafi wajib diterima. Juga murid-murid mereka sepakat nama salafi wajib diterima. Wa ma dzalika illa li anna madzhab salafi la yakunu illa haqqan. Tidak ada lain alasannya kecuali karena madhab salaf itu adalah hak. Wajib diterima. Enggak ada alasan lain kecuali karena memang madhab salaf itu hak. Sehingga wajib diterima. Kenapa ditolak? Kenapa dicela? Wa inna salafiyata wahya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan sebabnya bahwa salafiyah itu adalah nisbat penamaan kepada salaf. Penamaan kepada salaf bukan munculkan faham baru. Bukan. Salaf pendahulu umat ini yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Yang punya surga, yang menjamin masuk surga adalah yang punya surga. Ada apa menisbatkan agama kepada mereka dicela? Tasmiyatun la tanfaslu wala lahdatun wahidatun anil ummatil islamiyah. Penamaan yang tidak terpisah dari sumbernya. Tidak terpisah dari umat Islam. Sekejap mata pun tidak terpisah. Nama salaf itu tiada lain adalah nama Islam itu sendiri. Kenapa? Karena yang dimaukan dengan manhaj salaf adalah para sahabat, jalannya para sahabat. Islam itu sendiri, enggak ada lain. Maka barang siapa yang berislamnya mengikuti para sahabat, walaupun dia itu orang yang enggak bersama kita di sini, tidak pakai nama salaf, dia mengenal bacaan-bacaan asar para sahabat. Diyakini kalau itu akidah, diamalkan itu amalan, sudah dia salafi. Selama tidak ngikuti faham-faham baru, enggak ngamalkan amal-amal bid'ah, maka dia salafi, muslim salafi. Sehingga kalau orang itu mengamalkan Islam secara murni, itulah salafi yang datang dari sahabat Islam itu. Maka tidak terpisah dari umat Islam yang awal nama salaf ini. Bal hiya khairuha, bahkan itu merupakan umat Islam yang terbaik. Umat Islam yang terbaik. Wa hiya bi khilafil intima'ati ilal ahzab wal munadzamat al bid'iyah. Tidak seperti penisbatan kepada kelompok-kelompok, sekte-sekte baru atau organisasi-organisasi yang memiliki faham baru yang bid'ah. Faham yang baru dimunculkan setelah zamannya para sahabat, baru muncul faham itu. Entah zaman dulu atau zaman sekarang, tapi itu bukan faham yang datang dari sahabat. Kal hizbil ihwani, seperti kelompok ihwani, kelompok ihwanul muslimin. Kapan munculnya? Baru abad yang lalu oleh Al-Hasan Al-Banna. Apa faham barunya? Faham barunya merangkul semua kaum muslimin tanpa memperbedakan mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang, mana yang sesat, yang tidak sesat, dirangkul semuanya. Tidak bedakan ini Khawarij, ini Qadariyah, ini Jahmiyah, ini Sufiyah, bahkan Rafidhah, mereka bela-bela ingin mempersaudarakan semua kaum muslimin, tidak peduli tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Maka dikatakan ihwan al-muslimin, walaupun sesungguhnya adalah al-muflisin. Faham-faham yang dibawa menyimpang. Wal firqat tablighiyah, firqat tablighiyah, akidahnya sufiyah, akidahnya sufiyah, zikir-zikirnya tasawuf, terbangun di atas empat firqah sufiyah: Tijaniyah, Syahrwardiyah, Naqsyabandiyah, Chistiyah. Udah salah empat firqah itu. Tablighiyah terbangun di atas firqah sufiyah. Maka jelas beda. Kalau salaf itu fahamnya terbangun di atas fahamnya sahabat, bukan sufi, bukan rafidhah syiah, bukan khawarij, bukan jahmiyah, bukan qadariyah, bukan pula yang muncul di masa ini semacam ikhwaniyah, tablighiyah, sururiyah, khalabiyah, dan sebagainya, mutalawaniyah, dan sebagainya. Enggak. Maka salaf membangun fahamnya di atas faham para sahabat. Wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha, maupun apa-apa yang mendukung faham tablighiyah maupun ihwaniyah yang telah berlalu penjelasannya, bukan itu manasalaf, tidak seperti mereka. Maka nama salaf adalah nama terbaik bagi suatu pemahaman yang mengikuti pahamnya para sahabat. Yang terbaik namanya adalah nama salaf. Wa amma qaulul muftari muftaridi alal akidati salafiyah wa aliha as-salafiyin lima lam yuqalu al-muhammadiyah. Adapun perkataan orang yang protes terhadap akidah salafiyah dan juga pengikutnya yaitu salafiyin, diprotes nama ini. Orang-orangnya diprotes, kenapa pakai nama salafiyah? Kenapa salafiyun? Maka dikatakan, mereka mengatakan lima yuqalu lima la yuqalu al Muhammadiyah? Kenapa enggak dikatakan namanya Muhammadiyah kok Salafiyah? Naqulu, kita jawab, hadza talbisun minhu 'alan nas min jinsi ma qablahu. Ini juga talbis, pengkaburan, membuat kerancuan di kalangan manusia sejenis dengan sebelumnya, sejenis. Ketika manhaj salaf dijuluki dengan Wahabi untuk mengkaburkan, untuk mengesankan bahwa salaf ini baru muncul, dimunculkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dikesankan seperti itu, seperti faham baru. Digambarkan seperti faham baru. Nah, demikian pula ketika orang itu menamai pakai nama Muhammadiyah nisbat kepada Rasulullah Muhammad SAW, nama Muhammad, ini juga talbis, pengkaburan kepada manusia seperti sebelumnya. Kenapa? Fal ummatu kulluha yuqulha al ummatul Muhammadiyah. Umat Islam ini semuanya, atau seluruh umat, bukan Islam saja, seluruh umat sejak zaman Rasulullah SAW itu disebut dengan umat Muhammadiyah. Seluruh umat sejak zaman Rasulullah SAW adalah umatnya Muhammad SAW. Maka dikatakan umat Muhammadiyah. Ayah, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha, artinya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabinya umat ini, nabinya umat di akhir zaman ini. Maka umat sejak zaman beliau dikatakan semuanya umat Muhammadiyah. Waqad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah, dan umat Muhammadiyah terbagi dua. Yang pertama, umat dakwah itu umat yang didakwahi, yang diajak untuk mengikuti dakwahnya, dakwahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya umat dakwah. Yang kedua, umatul ijabah, umat ijabah, umat yang mengikuti dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin, itu umat ijabah. Karena mereka mengijabai, menyambut, menerima dakwahnya Rasulullah SAW ke muslimin. Sedangkan yang non muslim tidak mengikuti dakwah beliau, ya Rasulullah menyebut sebagai umatku, umatku, umat yang Rasul diutus kepada mereka. Sebagaimana nabi-nabi yang dahulu, kaum mereka yang kufar, yang menolak dakwahnya, juga dikatakan sebagai kaum Nabi Nuh. Kadabat qaum Nuhin al-mursalin, kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Disebut kaum Nabi Nuh padahal mereka menolak. Karena apa? Mereka orang didakwahi, kaumnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, maka dikatakan kaum Nabi Nuh walaupun menolak kufur. Nah, demikian pula umat Rasul SAW yang menolak Islam, itu juga dikatakan umat beliau, tapi umat ad-da'wah, umat yang dakwahi, umat di akhir zaman ini. Yang kedua, umat ijabah adalah umat yang mengikuti agama beliau, Islam, kaum muslimin secara umum, ini umat ijabah. Sehingga kalau pakai nama Muhammadiyah, ada dua kemungkinan, entah itu umat beliau yang umum, baik yang kufur maupun yang iman, juga dikatakan umat Muhammadiyah. Ataukah yang khusus kaum muslimin umum, umat ijabah, ya umat Muhammadiyah. Nah, ini kabur kalau pakai nama itu. Enggak ada perbedaan dengan umat beliau yang muslim yang lurus dengan yang menyimpang, enggak ada perbedaan. Lalu kata beliau, wa inqasamatil inqasamat ummatul ijabati ila 73 firqatan, dan umat ijabah, umat Islam yang ikuti dakwah Rasul, ini pun terbagi menjadi 73 golongan, kelompok. Nah, ini yang baru umat ijabah, yang dalam 73 golongan. Yang di luar 73 ini bukan umat ijabah, tapi juga umat Muhammad, tapi yang bukan umat ijabah, yaitu umat dakwah. Masuk dalam umat dakwah. Mereka orang-orang kafir. Sedangkan yang umat Islam mengikuti dakwah Rasulullah, menerima Islam, pun terbagi menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Berita dari Rasulullah SAW yang sudah kita baca hadisnya, ma'ruf hadis tentang iftirakul ummah, perpecahan umat ini. 73, cuma satu yang masuk surga. Wahiyal lati takunu ala misli makana alaihin nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu satu ini adalah yang mereka itu seperti apa yang telah dijalani oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh dan para sahabatnya ridwanul alim ajmain. Yani satu kelompok yang tidak masuk neraka ini, di antara 73 kelompok ini yang tidak masuk neraka adalah yang menapai jalannya Rasulullah dan para sahabat, jalannya sama dalam menjalani agama ini, pahamnya sama, akidahnya sama, amal ibadahnya sama, dakwahnya sama, jihadnya sama. Walaupun ada perbedaan dalam hal sarana, karena adanya perubahan teknologi, tetapi agama tidak berubah, akidah ya tetap sama keyakinannya. Masalah ibadahnya sama. Orang zaman sekarang azan pakai speaker, kalau zaman dulu tidak ada. Azannya sama azannya, lafadznya seperti itu. Tangannya dari telunjuk masuk ke telinga, sama caranya. Tidak berubah. Walaupun sekarang hajinya berangkat pakai pesawat, kemudian tempat tawafnya sudah semakin nyaman ber-AC, tempat sa'inya ber-AC, ya sama, tawafnya keliling Ka'bah yang sama, sa'inya sama, Safa Marwah, tidak ada perubahan ibadahnya, lebih-lebih akidahnya yang tidak terpengaruh oleh teknologi akidah itu. Maka sesungguhnya satu kelompok yang tidak masuk neraka ini adalah kelompok yang jalannya sama dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Fashabun Nabi sallam humus salaf, sehingga sahabat Nabi itulah salaf, pendahulu umat ini. Wa man jaa ba'dahum wa naja nahjahum wa taba'a atharhum yulhaqu bihim fa yuqalu man huwa salafiyyun wa aqidatuhu as-salafiyyah. Adapun orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, dan dia menempuh, menelusuri jalan mereka, para sahabat, mengikuti jejaknya para sahabat, ya digabungkan dengan mereka. Siapapun yang mengikuti jejaknya, digabungkan dengan mereka. Orang mengikuti jejaknya Abdullah bin Sabak dalam memberontak kepada penguasa muslim, ya dikatakan Sabaiyah. Orang mengikuti pemahaman Jahm bin Sofwan, ya dikatakan Jahmiyah, ngikuti momen Jahm bin Sofwan, digabungkan dan sebagainya. Orang yang ngikuti pemahaman sahabat, ya digabungkan dengan sahabat, yaitu dikatakan orangnya adalah salafi, karena sahabat adalah salaf, pendahulu, akidahnya salafiyah. Sehingga jelas bahwa nama salaf itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang membenci salaf. Orang yang membenci salaf namanya jelas-jelasnya sudah benci lebih dahulu, menggambarkan salaf dengan gambaran yang jelek, negatif, padahal itu nama kemuliaan. Maka mereka mesti mengkait-kaitkan nama salaf dengan Wahabi. Atau sekarang ketika mereka sudah paham ternyata salaf itu nama mulia, dikatakan salafi itu bukan celaan, orang faham sekarang. Akhirnya beralih kepada istilah satu, Wahabi. Nama Wahabi saja. Maka ini hal yang sering kita dengar menjuluki orang-orang mengikuti faham salaf dengan istilah Wahabi, dan digambarkan kalau faham Wahabi itu faham yang akan mengancam ketentraman negara, mengancam kerukunan umat, membawa kepada perpecahan, suka menjelek-jelekan dan sebagainya. Akan digambarkan semacam itu faham Wahabi. Sehingga jangan tertipu oleh ucapan-ucapan mereka. Wahabi yang sebenarnya yang disampaikan fahamin oleh Muhammad, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah manhaj salaf, hanyalah menyambung dakwah yang telah datang dari para sahabat, para tabi'in, para imam dan selanjutnya. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab cuma salah satu di antara imam-imam yang ada. Sebelumnya sudah ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Dzahabi, Ibnu Katsir, dan sekian banyak imam yang tidak bisa kita sebutkan semuanya. Hanyalah menyambung, melanjutkan, bukan faham yang baru. Sehingga jangan terkecoh, tertipu oleh ucapan-ucapan mereka yang ingin mengkaburkan nama salaf. Summa ansahuka ayyuhal muhibbu anturaji'a kutubas sunnah. Kemudian saya nasihatkan kepada anda wahai orang-orang yang saya cintai, adalah anda semuanya merujuk kepada kitab-kitab sunnah. Merujuk kitab-kitabnya Ahlus Sunnah, kitab-kitab hadis. Fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratun. Maka kita akan dapati di sana ada nas-nas yang sangat banyak, enggak bisa terhitung, yang menyebutkan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Tuqariru laka ma dzakartum minal wasiyah biluzumi sabilis salaf, yang akan mengikrarkan, menguatkan bagimu apa yang telah kami sebutkan berupa wasiatnya para imam untuk kita menetapi, menekuni jalannya para salaf. Wattahdhiri min mujanabatihi, dan peringatan dari para imam dari menjauhi manhaj salaf. Demikianlah tahdir-tahdir dari para imam dari mengikuti manhaj baru, mengikuti faham-faham bid'ah, amal-amal bid'ah teramat banyak. Bahkan tahdir, peringatan, jangan sampai bermajlis dengan ahli bid'ah, jangan sampai. Bahkan peringatan dari mereka, jangan sampai berdebat dengan ahli bid'ah, tidak usah didebat mereka, tidak butuh perdebatan dengan mereka. Perdebatan itu akan mengkaburkan al-haq. Maka peringatan-peringatan mereka dalam rangka untuk kita itu istiqomah di atas manhaj salaf, tidak terbelokkan oleh penyimpangan-penyimpangan mereka. Sudah jam. Ola alamus sawab, itu yang bisa kita baca sore hari ini. Satu poin dari pasal hukum ittiba manhaj salaf dan bernisbat kepada mereka. Mungkin itu yang kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang membawa kita kepada al-haq, menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita istiqamah di atas agama yang benar, di atas manhaj yang lurus, dan semoga Allah taala tutup umur kita dengan khusnul khatimah. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.